Ayo tenang, tidak tahu yang di penjara dia. Ya, ya ampunlah. Kami mohon para hadirin yang berada di ruang sidang, masa seumur urip dimohon duduk tenang. Mungkin seumur urip mah. Sekali lagi, para hadirin yang berada di ruang sidang, dimohon duduk tenang. Sidang akan segera dimulai. Dipersilakan kepada yang terhormat Saudara Hakim Ketua untuk mengadili saudara terdakwa. Terima kasih. Terima kasih kembali, Saudara Jaksa. Saudara terdakwa Wasta bin Kalma, sesuai dengan bukti yang autentik dan saksi yang dapat dipercaya, saudara terdakwa terbukti telah melakukan pelanggaran tindak pidana pasal 338 KUHP. Dengan demikian, mengingat, menimbang, dan memutuskan, saudara terdakwa dihukum dengan hukuman penjara selama 15 tahun dipotong masa tahanan. Ya Allah, nasib Batur, Darto, ya, Surya, Was, gila-gila tumbuh sih lagi Was. Masa 15 tahun. Ya wis Wasta, Allah aja ditangisi Was, karena perbuatan Esira singetugi hawa nafsu setan. Titip anak kita Darto, Surya, emanen no kayu. Titip rabi kita beli di dunia, langkah kagomangane. Wasta, masalah anaknya Wasta aja melakulang, pasti tak asuh nih kita, pasti tak bing-bing. Anak kita masih cilik Darto, aja watir Wasta, masih umur 3 tahun, aja watir. Kita beli dia usaha, beli dia pekaya, umah benempel di uang seja. Demi Batur Wasta, kita rembelani Wasta sebisa kita, semampu kita. Iya Tasur? Was, percayalah, tabahkanlah imanira Was. Iki merupakan sesuatu tantangan hidup di dunia. Bisa jawatir masalah bocah. Senajana kita beli bakal ninggal kenala kesira Was. Bener, bener Sur. Benar kan Wasta di penjara aja melang kita mah Wasta tiburi anak kira-kira. Iya Was. Wasta ya. Silakan petugas saudara Wasta untuk dibawa ke tempat semula. Kok dimisi Pak? Masih kangen Darto, Pak. Pasti titip not ayo emanin sayangan. Iya. Titip sebisan maning anak kita masih cilik. Aja watir Mas. Aja watir Lerto. Mas Surya, anak teman Lerto. Pendengar sekalian, dengan bangga Yang Perkasa Dharma Muda mempersembahkan sebuah drama Pintu Hitam. Dan skenario pimpinan Dharma Muda didukung oleh para pelaku Yoyo Suwaryo sebagai Wasta, Didi Darmadi sebagai Hakim, Enang Sukena sebagai Mistem, Oom Kurya sebagai Ria, En Ernawati sebagai Ayu. Dagelan Dharma Muda yang akan menggelar humor mencipta tawa, Wajibna sebagai Surya, Wabondo Ali Mudin sebagai Sudarto, Wakastabi sebagai Midi, Todarisman sebagai jaksa. Pintu hitam. Nah, demikianlah pendengar sekalian, satu suguhan dari Dharma Muda yang kami ketengahkan ke ruangan saudara. Petik yang baik, tunda yang nista. Semoga Anda berbahagia. Akhirnya kami di sini mengaturkan selamat menikmati lewat suguhan drama Pintu Hitam. Tatkala fajar nan merah mulai membentang, tatkala itu pula perubahan hari mulai berganti. Dari titian hari ke hari telah berlalu, bulan berganti bulan, yang ada cerita kelabu. Bahkan tahun bergeser ke tahun yang baru. 15 tahun kemudian. Saudara Wasta, mulai hari ini dan seterusnya saudara telah bebas. Dalam arti, bebas kembali ke tengah masyarakat sosial dengan baik dan benar. Semoga pengalaman pahit yang telah saudara alami selama di penjara dapat merubah haluan hidup saudara untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tindak kejahatan. Paham? Iya, Pak. Ini bekal buat saudara. Apa, Pak? Surat kebebasan. Terima kasih. Nah, selamat dan selamat menghirup udara kebebasan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya Allah, 15 tahun lawas urip ngakoni sejoning mati, bisa ndeleng beli bisa ngerasakan, bisa menghayal beli bisa mencipta. Tentunya anak kita wis gede. Ayo Nok, Nok wis perawan ya Nok. Mama kangen pengen ketemu Nok. Mister Was, Wasta. Hah? Wasta Darto. Wasta. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu Mahani, Was. Iya, aduh, kita wis bebas toh. Iya, Wasta. Kita ngerti batur sing mau toh, bukan kita langkah sing jemput. Ternyata si Ralu setia toh. Jam 6, Was. Jam 6 kita wis nadang. Sampai jam 10 lebih. Iya, iya, iya. Sampai kocak, selinguk maning, selinguk maning. Iya, iya. La ilaha illallah, ribet Was. Bakale Wasta seterusnya, metu. Ya, itu sih oleh surat ki, bis bebas. Oh, kian surat. Iya. Berarti mulai dinakin kita kibri bakal balik maning di penjara. Bena, siapa? Iya. Ya, neraka dunia kulaka maning penjara. Neraka dunia? Iya. Kulana kita bakal ngelola bocan ngomong. Ya, dia enak di penjara. Untuk aja ini penjara. Nampai polisi bagus babak pelur. Oh, jadi belenak di penjara ya, Was. Belenak. Tapi anak kadang-kadang gue canom. Ini bakal di penjara. Saya lebih enak. Oh, hom. Ya, wis, Was. Hitung-hitung dari pengalaman. Was tak aja sampai ngulangi perbuatan Kang Kayu ingin pengen mana. Iya. Yang disebut neraka dunia. Iya, iya. Kita 15 tahun Raden Batur sita. Minggu kian teka. Iya iya. Ngirimi pangan nundani rokok. Bature minggu mari teka sedulure bibine uane pamane. Tapi nasib si badan. Ya Allah. Nangis mana kita kuarat nangis pak pada kelingan anak yang muntah. Iya Nawas. Kita gak pengen sekelangkung. Pengen ketemu Karawasta. Pengen kita besuk ngupai rokok. Pengen kita ngirimi duit atau jamur was. Iya suka. Tapi yang gak beriben karena kita ke... Oh iya. Iya Darto. Iya. Ngomong-ngomong kita ajak ke Suening Dalam. Kita pengen gage ketemu karo anak karo Rabi. Was, pada waras anak kita, waras Rabi kita. Astag, apa? Kok nangis? Ini Astag ngomong pengen ketemu karo anak. Nok ayu wis perawan tentunya. Apa yang Was? Sayang. Was tak boleh bisa ketemu anak karo anak lan Rabi. Apa sih? Sing kena coba ngomong apa sih terjadi? Hah? Setelah Wasta di penjara, iya. Sebulan, iya. Kita niliki Was, niliki anak kita, iya. Anak, anak. Terus apa sih terjadi? Rong bulan kita teka mani ngirimi duit kanggo jajan. Ngirimi duit anak Wasta. Kita, iya. Yusuf, sampai teka nih setahun. Terus apa? Barang mulis duit setahun Was. Kita mau nomaning laka. Laka? Laka? Ya pokoknya lagi di pasar atau lagi dolan di tangga. Lagi dolan di waktu ada sedulur. Ya ku niku Was. Penasaran. Pokoknya waktu pun laka. Sejen waktu mah bukan anak. Iya. Lah seminggu kita mau nomaning Was. Ternyata mau nomaning Umay Suwung. Hah? Setelah Umay Suwung kita takoning tanggane. Iya. Bareng takoning tanggane dipai kabar bahwa Rabine Wasta mistem karo anake sing aran Kayu. Ternyata digawaning demenane. Hah? Digawa demenane, digawaning demenane Was. Digawa demenane. Nok ayu yang digawa. Iya Was. Ternyata pemadon lebih kejam. Singgungan kita pengen warani Wasta. Pengen kita mancing niliki ning jero penjara. Ngobrol masalah anak Wasta dan keluarga. Tapi apa daya Was. Kudu priwin kita urip di dunia. Sampai kapan akhirnya cobaan dan tantangan. Ning penjara 15 tahun anak Rabi dikata. Sawise bebas ing penjara Rabi mah ketika Allah Allah Allah. Wasta. Kita uga ngerasa kecewa Was. Sebab setelah emang kate Rabine Wasta karo anake ora oleh tembusan mendi mangkate ari si Surya piwen Surya. Surya ora ketemu Was Was. Ya wis. Beli apa? Sedarta. Nuwun Was. Berarti bener jare si itu. Bener jare kada wong tua. Wong wadon bisa nyakit. Wong wadon bisa mengkhianat. Nok, ayo. Ningen dinok sakit anaknya sayang. Was. Kita rumah tangga sing awit cilik kara. Mister. Wis Was. Aja ditangisi. Bukat lagi kudune kenang secobane kan kuasa. Sing tahan. Sing tabah imane Was. Thank you. direbut batu. Rasa sedih dan rasa hancur. Jare wong kandak jodohku jorok. Dikenal karo batur sepondok. Istilah pager mengantan dura. Pusing aja kaken pikiran. Matur bakat demen wadon, ambane wadon maning. Darto, ini masalah jodoh atau napi rabi. Kita dari pikiran. Cuman sisa di sedih, sini di kelinganan kebayang. Cuman anak nok ayu. Kapan kita kudu bisa nemuni anak? Ning endi kita bisa nemuni anak, Darto? Anak kan Darto. Diwas, anak aji katresnan, anak memang kudu disayang dan perlu bimbingan wong tua. Iya. Tapi pada waktu kia, lupakan segala kejadian ini, wasta, sebab ada pandangan indah, Was. Pandangan indah? Iya. Apa sih? Sing mau, bocah wadon, ngelengahkan bayi tabung loro. Ah, mata wadon sudah mau. Alah. Hindi, dari kan? Hindi. Hah? Iya. Halo? Mang? Mang Darto ya? Hah? Waro? Iya, kula waro nih sampean. Darak si Linda. Waro, Was. Ini pacar saya. Kula sing mau bilang gak sampean. Iya. Kan Mas Wasta ya, Mang? Iya, Mas Wasta. Yang harus parahkan sih. Pengen kan agak wente. Oh, jangan malu-malu. Ana apa deh? Mas Wasta. Hmm? Kula nepangaken karo sampean. Iya, nepangaken. Iya. Kita Wasta. Siapa ade arane? Kula Ria, Mas. Hah? Ria ya? Iya. Ria. Iya. Kok si jeneng temen, Mas? Apakah mungkin Ria berteman kita begini? Ya, tapi Ria sing pernah pengen kenal akar kita ya? Iya. Kok cuma banir? Aduh, Mang. Zaman sekian macam-macam, Mang. Sing penting ada duit. Cungur pesek bisa banir, dioperasi, Mang. Oh iya, kalau begitu tahun maning saya cungurnya jelas biar nama panjang. Ria tambah ayu baik, alamnya kota. Iya, Mas. Harap apa? Nemuin kita? Sampai hati. Maksudnya? Ya coba. sampean kecewa tenang sampean. Akhirnya pula sing malas, pula sing sayang nih sampean. Alah, pas. Sudah, ini berarti masih cinta. Sekian, aduh kita pegel was, ngadek bae, tuli mangan bae, beli ngobrol-ngobrol. Tolak, bae tolak, warik. Oh iya, ngobrol bae, beli mangan-mangan. Oh iya, Ria. Non mas. Oh iya, kandanya pipantas kandanya gini. Kira nong kanda bari nginum di warung. Oh iya, kabaran, kulak lalen, sebab tangan. Ayo, iya, iya. Makan-makan di warung mas. Kadang-kadang, wong kang nambe ketemu, waktu tidak terasa. Ria makin ayu, makin canggih. Dia laki wong kene. Kula durung duwe laki, Mas. Hah? Sebenarnya kula frustasi. Gara-gara sampean Mas durung lanang kaya sampean kabeh. Aja dipandakan lari ya. Wong lanang beli pacar, tapi kadang-kadang manusia yang tadinya puas bisa insaf, bisa lemes pikirannya. Ya tahu, Mas. Ayo lewat dong, yuk. Kempong, pulak lalen. Ayo pada lirin di warung yuk. Ya iya, sekian ngobrol baik, aja mangan-mangan. Mangan baik. Iya. Yuk, ngobrol di warung berusakan ya. Oke. Sampai tekan turunin. ewang anak-anak lebih kaya kita. Tuli iki si Ayu kemen diparani bocah kia. Sekolah waya meni durung balik bae, ya ampun. Khawatir bae kita wong tuaku. Biasane kisi Surya kumiang diantar balik dijemput pun di kana bocah. Hei, ya Surya. Bo. Dolu gajah berdolu angob. Tangi ya ganang. Astagfirullahaladzim, lilir bae siraku ya. Wis kaben tok untuk boleh dronggilo tomat. Terima kasih mecin sabrangnya untuk dusya ulang kasih juga. Siraku ditanya kan aku mang tomat mang mecin mang boleh. Gong bagong di rongok kupingnya aku dibuka di beber si ngambak. Rongok kena dingin kita rep ngomong jaga tiwis jam tira. Sedangkan Ayu kebiasaan sekolah tiwis balik. Kini wayamene durung teka tulung susulen. Ya buat lagi mati-matian anu matematika. Mesile mendi jagat semen udan ngerekeceknya lah. Di deleng ni sekolahane bokat ni sekolahane langka takon ning bature. Iya, ndak masa wong sekolah nglembur. Wayamene durung balik. Ayu kiwis gede ora wong wadon watir wong tua manak di loro beli telu. Makati gulati. Namanya baterai nek lah. Lagi perhatiin-perhatiin iku. Iki keligane bae mata-mata nek entas turu mangan. Entas mangan tuh. Nek ah. Hatis metune kencang gak nyile ondre kok ayo ondre. Anu payunge. Kok rot anu payungan. Itu payungan mani gak loyong bae. Ya terus ya ah. Bak besa ya. Sampak kesuwek pisan mani mah. Sesuai, kamu beli ketemu gak balik? Ikut loh, suara kodok, pating serengeng, gak ada asar hari wong ora dua iya. Mulanya ke Batur, kata sing Sugia, wong bujang di mengenen, ini bujang, ya beli taruhan bujang ya. Gak batu danang, ini geledek semuanya, gede-gede nek, belum mangkat baik. Nah. Curut gendek pisang tuh. Aduh, nyakar sikil tuh, ya bengkok ya tuh. Oh, simpengin bengkok mah ya. Kodok. Kodok gede. Aduh, dapur pisan tuh. Untung lah kalau ngobor kodok. Kalau ya, ngobor kodok mah kita ke disana kodok. Berapa lagi? Khawatir. Sekalingan kita ke Dubatir. Mardi. Nyamper ah. Pokat deh gelem. Musim. Mardi. Jom. Hei, reang hei. Jom. Kodok, ay kodok ke reang nek. Hei. Lawang reang. Sapi njapa ko? Kebo bule. Hah, kebo? Sudah mas sapi gimana? Di enu siapa? Reang, anak wong beli. Anak lanang? Lanang. Si anak wong. Sing lagi digolati kita. Siapa? Anu lo kayu. Wadon. Panci. Nyoba kan lo kaya wadon. Bucuki. Lah. Sur. Waras. Bucuk bakal teka mainnya gak waras. Bucuki macem-macem gini. Tuh, sehat temen sur apa sur? Iya temen tuh. Kapan mati nih sur? Sira berat lesek. Bucuki, semuanya lagi hati-hati. Saya takut mati, mana? Alhamdulillah, barang sakin canggih teman siraku ya. Tentu dong, kotak. Potong-potong, gede. Ya, iloh-iloh. Bucuki beli bosen-bosen tukaran. Jom. Jom. Tolong gak, Jom. Bakal sirap ngaku batur selawas mencang tulungan agak, Jom. Arpan apa sih, udah ngericik mark-mark meneku? Anteran kita. Kita ke arpanan ngolati bocah. Dikongkon ibu mistem. Bocah ya sekolah beli balik-balik. Sudah hujan-hujan kayak awan bahaya. Iya. Mencang gak milih anu gak sarung anu. Sarung? Iya. Anak gak sarung bodol bagen. Sekban gue neng sirah ah. Tolong anteran gelem-gelem gak nang ya. Iya. Malah tanah bareng ayo kita wedi sirah. Mau loroan konon? Iya loroan gak harus sirah. Sirak wanani kotak wabit ya priwen sih. Kita awitek ya ayo bari belaku yuk. Iya. Kita awitek ya dia batur. Batur kita rana wasta. Iya terus. mung sirah wastana ke barang ke manjing kami jarak anu pun di penjara. Apa persoalane kuno? Ya persoalane ke wasta ki mateni wong. Langsung dimanis 15 tahun. Diponis. Ya diponis maaf kegalingan. Maklum. Ya terus kilat kita meladan doer. Iku mlaku sebener kah? Ya atis iki sirane aja. Aku jeblak-jeblok temen. Ya sirane ya aja nganggo sendal ge sendal nyiret. Mlaku wis tetek-tetek. Ya jerewel gak sira beli buru bae. Ya terus priwe mau kah? Eh. Terus kita ke di Tegel ora. Iya, di tipis kira. Udah mikir kita larap males ini. Arep nangis? Kok belit. Aja kemen nangis kah? Ya yang terus tutup terus. Oke. Terus kita kini bure ora. Iya. Ibu mistem ke. Ibu mistemnya digawani kota. Iya. Digawani gendakan aneh. Oh, dari sira sing kampung takane kene kok digawani gendakan ya kono. Iya, kan kasih ngaran Mamedika. Iya. Juragan Medika. Kau kan kantor dalam temen surat tu. Iyo, memangannya sudah beliling kita mah. Besok di pirang dina, ulat di bocah tu. Oh, pirang dina yang ngembek makan kian je. Nampak sakian. Eh, ini cepat beri. Tu rasanya makun apa bocah itu? Nanti. Kau ni pojok tu. Pojok nanti. Pojok toko tu. Iya, pojok toko mau ngemis. Awak pun tu. Ayo tu. Iku ke bocah iku. Aku wan. Ya wis rek ditakoni kagian. Ditakoni yang meletet. Ya ditakoni, Srok. No. Ayo. Ya Allah, si Radin golat-golat no, beli ketemu tembus si Radin yang kene, no. Ih, nangis aku kayak celengan jamblang. Jangan rewel, mau nangis melangkah sing ayu, si Radin bocah. Eh, Sum, sekian mau ketemu ya, si Radin pokok tarap balik-balik ke baik. Ya yuk bareng balik ya. Si, bocah yang kita harapan gak mau bocah ya. Rok cak, priwen. Hah? Ayu? Seduh kanan ini gak ada lagi apa, no? Jagat bengi. Mas. No. Mama ngulat di kulat, ya, Mas. Mama sih gak bisa pintu, no? Gak bisa bangga, ada sedang. Beripin kok. Lo ke bocah cenderung balik, bahaya. Gak perlu nangis, baik kok apa sih? Silahkan si Mama makan balik. Peti. Ya bocah bakal buat disirahan tenana kayak sore kita kayak. Ambunnya selengut. Ya tentu ya, wong lemu. Ayo nok, balik. Seduk lagi apa nih kene? Thank you. dilawani nangis karo nangis. Mata senyum nurut karo mamang, misal yu balik baik. Senyum aja suwe-suwe ning kene nok sebab jagat bengi. Ayu. Mok, ma. Ayu kong balik, ma. Bagin ayu ning kene bae, ma. Dasar apa nok senok mau balik? Mamang aja mikir akening ayu, ma. Lamun mamang arep balik tinggalaken ayu ning kene dewekan, ma. Aja nok. Mandan apa mimpi senok nyewote ning mamang? Lamun nok ayu mikir kawan, nok. Jadi senok priwe nambahkan nurutan, nok. Karo mamang tolong, nok. Nurutan karo mamang. Sampeyan mak lesan wis kegawen ngaran, ngaran mistem kok. Alah. Pada bae sirah rewel lana ngedobin. Lawan bae bujangku. Ai pangeran. Bapak Midik nih. curung pernah ayo di kudang ni. Senok kudu lima. Mamane senok kan wong bisnis. Apa mani senok si pate anu? Senajan mini. Dari istrine mamane ayu. Balik kuno kadang-kadang sebulan sepisan. Sabar noh. Lagi makaya. Lagi usaha. Zaman kian, kita masing diwati di kibuka tanah setan daska. Sama kong, bapak sotok, jendela. Sama kong, ini orang-orang baik. Turu beli. Ya wes bagian lah, bokap ben, hingga anak wong arep maling balik maning lah. Sama kong, tak kerok, lelang. Kula, ha, ano wong nih. Kula siapa? Kula tamu. Oh, masa bengi-bengi namu? Aduh, rasa mikir. Rasa mikir di tadi. Di gotok. Di batrek. Nun bu, sirang gelendeng bek anda karo siapa? Kamu. tamu. Sa. Sur, jagat bengi aja sok nerima tamu sembarangan teman sirak. Coba sing dia pikir curiga. Ora, Bu. Tamu mau bener-bener. Bagian bener kan. Kita kan mau sugi. Saya mau sifatnya bujang. Ora lali selawat. Khawatiran apa-apa. Kuatan. Bu, aja lo salah sangka, kayak-kayak sampean. Lamun disperu, para tamu kian. Aduh, seneng, Bu. Seneng? Ya. Sebab seneng? Ika delengan tamu, Nek. Ini tamu, Nek. Kuning kursi, Bu. Ya, kokon manjing, dodok ini jero, mas, seneng banco. Wisi, ku, senyum kok, buatku. Samar. Para samar ya asalin deke sih. Kok gak? Mendingin gak suruh? Dinapa tanggal pira tekan ini? Bayang kita kumata beli meremar panah tamu. Nah, meremar-merem guru orang lulur-lulur meremar-merem. Wasta. Ketemu ya gula tumai kita ya. Asalnya takon-takon. Karo siapa meneh ini? Dewek kan. Oh, maksudnya takon meneh anak perlu. Perlu. Perlu apa? Oh iya, kita ngerti. Arep balik beli dongkos. Arep perlu njaluk duit tah. Anjang sono karo kita. Duduk. Jadi anak perlu apa? Anu. Mister. Non. Aja gampang nuduk sing beli-beli. Aja gampangnya kalian menghina. Kita lawas berarti alamatnya mistem. Alhamdulillah ketemu. Kita mene beli sengaja arep mengulangi cinta sing wis lewat. Kita teka mene beli arep nagih janji. Najan mistem masih sebagai istri. Mistem, mungkin mistem bisa membaca perasaan. 15 tahun lawas sewasta di penjara. Hanya banyu mata sing dadi saksi. Saksi kerinduan ning anak lan ning rabi. Mister, kita hanya pengen ketemu kalau anak. Mungkin anak kita wis gede. Anak kita wis perawan. Musepono maksud dan tujuan kita. Tolong temukan Ayu kalau kita harus rindu pengen ngerangkul, pengen ngabung anak. Mister, banyu mata setiap dina lebaran diketahan. Nyawang bocah cilik mayu-mayu ning dalan. Dandane anyar-anyar salaman karo batur lan wong tuane. Kebayang kita lah manusia dening umat teduh pada kayak pola. Cuman kita mah hanya hayalan dan impian. Kenyataannya kita nih tangan yang jeruk burungan, mister. Mas, aja nangis pasi, mas. Oh, dari mengkonon perlu newasta. Ih, Romo. Kita sengaja sing kampung marani kota tanpa permisi karo sing dadilan. Apa dasarnya? Kita dituntut biaya nih anak. Bodoh, bukan kayak kita. Ya tapi kan. Tapi diam. Ngomong-ngomong. Wasta, bis beli perlu-perlu semuanya kene. Pokoknya balik. Mister, ngerti maksud tujuannya, Mister. Tujuannya pengen bahagiakan anak. Terima kasih. Mungkin anak kita pada karo batur bisa sekolahan, bisa nyandang kumangan dikuran. Tapi tolong temukan kita kalau anak hanya pengen ngerangkul. Kamu lepasakan kerinduan kita, Mister. 15 tahun zaman, Mister. Iya, iya. Menang. Ayo, kita ya. Tolong temukan kita, karena ayo. Sedihlah, Mbak. Wasta, Priben beli mungkin ketemu kalau Ayu. Masa bisa ketemu kalau Ayu? Dasare. Dilarang nih kita, blori nih kita. Sebabnya apa? Ayu bocah sekolah. Khawatir minder bergaul. Bukan izin bergaul. Apa sebabnya? Karena dia bapak seorang narapidana. Hah? Seorang pembunuh. Lalu kan sudah hitam. Wungguian. Isin, khawatir anak putus asa. Ya Allah, Sur, Mas. Gila-gila ya, Mas. Siapa yang nangis, Sur? Ah, yang perasaan, Rebu. Mas, lagi batu sih bukan mula. 15 tahun yang penjara kita sampai ketemu. Ya, sama-sama gak tahan. Istan. Jadi Mister mengatakan bahwa diri Wasta wis hitam. Karena Wasta seorang pembunuh, seorang narapidana. Lama toh anak urut perbuatan kita. Khawatir anak minder bergaul mau konon tujuan. Iya. Tapi apakah mungkin rahasia Mister selawasin anak Dringorui? Belum mungkin. Suatu saat pasti Ayu bakal uruh siapa ibunya yang sebenarnya. Mister, kita seorang pembunuh, seorang narapidana, sebaliknya sira seorang pelacur. Silakan turun kali. Oh, puluhan tahun kan gendakan. Ya, kita saksi nih. Aja ngireng-ngireng kita, awak ngireng-ngireng bledek. Ya. Gak apa-apa. Sekian kita permisi balik. Sekian kita mangkat pergi ketemu kalau anak udah apa-apa. Tapi suatu saat duduk kita sing butuh, pasti sira sing butuh bakal buat kita. Dan pasti Ayu tak payah uruk siapa ibu yang sebenarnya. Mangkat. Mangkat, Sur. Wasta. Apa kita pergi ketemu? Hei, hei. Sur, belakang gak komen. Kau dingin aja geret balik. Mene. Kau dingin, Mas. Kau dingin. Mas kepala, Sur. Liga. Bukan masih sama sadar mulai dengan sanggana, Ibu. Ada jadi manusia sih bener, mablik nama konon. Dan pokok ngomong kok jemari mewek. Kayaknya ketuan mager ngintil orang. Usah, Bu. Jadi Wasta pesani sampean ketemu karo Ayu. Kita semua mau pirang balik, Mister. Pengen ketemu tak temu kapan. Tapi ana syaratnya. Apa syaratnya? Kena ketemu karo Ayu. Tolong bapak bocah ana ning kene. Beli kena Wasta ngaku anak nih Ayu. Lana jadi totok-totok akan bahwa Wasta bapaknya Ayu. Jadi bapak sanggup tak bukti kaken. Beli sanggup dilarang. Beli batu takon sini jerok. Kita yang ngakunya apa? Ya aku nge baturnya kita. Kalau waktu nom. Iya Mas. Masa Sur. Sampai kapan penderitaan kita? Rabi mangkat di turunin uang. Dikembali uang anang sejen kang duduk hati. Kita kudu sabar. Sampai ketemu kalau anak kita beli ngaku bapak. Kan anak dikenal aku bapak, kita dikenal aku anak. Kudu sabar baik tersur. Maaf Mas, sekian mengenai. Menurut pendapat kita, sabarilah Dimin. Semua anggaplah merupakan sesuatu tantangan hidup. Maksudnya sing bakal kelu. Sabar honge, kamu sabar. Menawa ketemu karo dalan yang selamat. Sing penting si Ragi Was bisa ketemu karo Nok Ayu. Sebab Nok Ayu si Ji wis gede. Kepindu nangis pedih. Nangis bebas. Bisa dia pada nangis. Kita sengit dalam wong nangis paling beri sudi. Iya wis. Mister. Lamun mau konon jalukan Mister. Gak apa-apa tapi kita bisa ketemu kan. Bisa kandakan apa baik karo Ayu. Bisa ketemu tapi tak waktu cuma 5 menit. Iya, bagimu. Surya. Nun. Kita naik lah, ayo. Diundang aku mainnya. Mas. Sinta bagaimana ya, Mas? Iya, Sur. Sepapak yang beri-beri anda ke rumah. Mana? Bobo, istirahat. Kusimi. pulang setiap minggu. Ayu pengen jalan-jalan karo Umbung. Minggu paling umpeni ya Nuk ya. Janji ya. Iki duit cinta. Beli perlu aja gue pay duit. Bisa ambil dewek lu nenek kita wong sugi. Mana mancing? Pengen duit yang dompet perang-perang. Eh masak. Ayo anak kita, kita sadar dan nuruti apa sih di jalur. Kita beri ngaku bapa, ayo beri kartu anak. Tapi kenapa pertemuan kita hanya sebenarnya itu? Tapi kita kan harus ngomong kalau Wasta ketemu kena ketemu kalau Ayu, paratnya cuma 5 menit. Balik, mantap. Mati di sunu kayak di lorot. Eh Wasta, perlu kan kita harus degendak. Kita biar memperkosa hak. Kita ngerti. Lamun kita nuntut ting sira atau ting genda kira, siapa sing salah? Perlu tentu kita salah. Karena pimpin mesira masih lebih kita. Aja ngomong sembarangan sih. Saking kita kalah, biar bisa ngomong apa. Tapi suatu saat sira bakal butuh kita. Anak, kita pasti bakal gulati kita. Permisi, Surya. Wah, titip anak kita yang benar dan sayangan sih. Kita belum bisa didik lagi yang mending anak. Wasta, kita bisa lagi. Titip dok aja, iya was. Kita bangkit ya sir. Hati-hati was. Ya Allah. Ibu Wasta ya. Ayah duduk menulis. Kita keuntungnya hanya tak tiburi. Guru segera mungkinin mata. Disuting itu. Eh sur, kita gak pada bemelas nambung kanan nih. Tapi priben kita kan merus dia demenang di gendak. Ya tapi menurut sama bu, aja terlalu separuh sepeduli. Mana siapa, orang. Tarik udah ngomong masur kita gak masih demen nih Wasta. Ya bu saya ngomongnya. Ya tapi kan mau ada mbak isi, masa kudu terang-terangan. Tapi jarang aja mengkono dong hari ngomong. Ini langsung mana ya? Apa salah ya sih ngomong kita? Ya, kita mah. Biasa-biasa ngomongnya kasar, Bay. Nah, apa sih, Kang? Mister. Orang kenal. Kita garap ngomong ya. Kita ngari abang, kita nonton film. Di rumah tangga. Singa nang arane Wasta, semua dona arane Mister. Dan anak siji arane Ayu. Kita ngerti. Kita lanang, Wasta lanang, wong lanang, perasaan beda tidak. Biar kita omong, jangkin menitkin siap kudu makan. Adal umah-umah kontrakan, bukan perlu sih digawani. Ngomong apa kah? Bisa lah ngomong sampai Ora, ayo makan. Jangkin dinakin kudu makan. Jadi Ayu anak kita apa? Bapak Nila, hari sila kudu pengen waru. Bapak Nila sekarang Wasta. Wasta? Ya. Mimi bohongi dengan Ayu, Mimi dusta, selalu nih. bisa dimangkat. Sampai ngusir pulak, Pak. Iya. Yeah. Sampai hati, Pak. Beli sampai hati malu. Tinggiling tak ampun. pira himane ning keluar tak cukupi segala ni sandang sanding lan sanduk ni. Pikir-pikir ya kita kinasib di centong kalem saumur-umur belenak baik ariwas taya semono bong wadon is pernah dilalara angger demen baik ya. Sing awit jadi karyawan sampai kini jadi direktur pancen jodoh kadang-kadang semora disangka-sangka. Lali guna lali gawe lali gena angger bae. Ning kampung ya kaya kampung, ning kota ya kaya kotane. Ari nasibe batur ning kota pada turun ning hotel. Hari kita melayu ning kota turunan ning mobil bobrok. Mendingan dilamuk melulu. gara-gara pemisteng sing bener, Mak. Kita akhirnya sengsara ya. Ya gue lagi sengsara kegendem blow kalau ngawong. Alam duit nih basing kapal 16 miliar. Tahu lah dulu kita ketemu gunung mau apa. Gasar busuk ni mobil. Jangan. Bentar. Mangga. Bentar. Mangga. Maaf. Masih esok. Maaf. Masih esok. Durungan receh. Liwat bayar. La ilaha illallah. Hari badan lagi belenak. Harap namu disangka wong ngemis. Kita ke pantes lamun dadi potongan wong ngemis. Maaf, hah? Gung. Cih, kaya Suto anu kaya Darto. Surya ya? Hah? Lamun kita? Iya. Sur! Tak! Surya! Hei! Surya! Sur siraki bareng sampai ketemu wetenge nampak mencoba su iya mencoba kita nunggu ngewut. Sur, ngomong-ngomong kita kangen. Kangen kene-kene kan deh, kene-kene. Gitu kabaran dok. Ana sega beli tok. Wis gampang, masalah mangan gampang, tapi kita pengen kandang dingin. Maaf banget ini toh, kita masih jalan naik kangen ke sirah. Barang wetengnya gede ki, nambah aku sirah. Nambah yang memangan. Gampang, sur. Kita ke arpan takon, duduk. Ari sirah ki arpan di, lansingin di, apakah sirah ki sengaja ngulati kita? Toh, ari kita ki ya sengaja ya pantes, kena pengennya batur orah. Bisa ya. Sengaja ya pantas. Iya. Hari tujuan mau kita kita arko latih kerjaan dasar apa konon? Kita kata waktu semana di gawain kota. Nang siapa? Nang bimistungka. Oh iya. Apa kita ngomong-ngomong bocah kan lah. Tadi sirak setelah pisah karo kita berarti melunin mistam. Iya. Sur. Ngomong-ngomong. Hari anak ewasta si Ayu. Anak, dek karo mistam, karo baby ya? Rama kena toh, kita menang mistam, ngomong ayu lah. Akhirnya barang bocah wis gede, badan lagi belenak. Iya. Diusir? Iya. Kena siapa? Gendake. Kena gendake? Temenane, dikawin-kawin kena. Berarti selama isirah berpisah karo kita berarti mistem digendak di wong sugi. Ya, ini nganu kan sinaran juragan midik dah. Oh, terus kini diusir? Usir. Jadi kita masih retok pisahan. Jadi tulung gak ada isirah rupanya gue seneng isirah deh. Hah? Tok? Apa? Buset. Gak isirah ya? Apa? Sur, terus terang. Saya anti wadon, Roro. Iku atau di kanding. Sur, yen toh. Ajar macam-macam lah. Ajar ledek pun sabun. Gawat. Lah, tak tolong. Lamun siram tiwaton. Yeah, ngomong nalas. Uceki, nyotok baik. Nah, bejakan lah. Sabar, jodoh neng uang. Waduh, kaya-kaya lamun kita jarak potongan mengenang. Penasaran sore kawinnya suka ditembak mati dia tak. Aja macem-macem. Eh, apa istirah pengen dipadal biaya kane? Pengen baru. Ya kakun, majikan kita istrinya bos. Hah? Majikannya gatok? Iya. Tok, tulung tolah. Apakan ngonon, bejakna. Kerjakan aja lah. Nah, mendingan konon. Nyabu tukang nyabuti kembang, apa kita mah? Nyabuti. Anu nyirami. Nah, bis menang sirani kene, maka kita ngomong. Punten. Jangan menentok. kepret ditulis. Ini bukan terus diaran segana. Orang kita mendorong. Mang. Nun. Ari mama lah nih bayi ngobrol sama siapa sih mang? Kabaran. Kabaran deh ya. Iya. Kita lagi enak-enakan dah. Saparan itu. Ria. Ria ya. Ria ria ya. Darsia. Kuping. Eh, rada kurang beruang kita barang sengsara ini. Eh, as-asa. Teriri. Ria. Goblok. Sira gak seja, ngedok. Masa as-asa riri ria? Meneng. Ama-ama as-isi ku ria. Iya, pada goblok ya. Bukan filter. Maaf, ria. Iya. Apakah ria kelalen? Sekian delangan negeri dewek. Coba tebakan siapa? Mang. Anak Surya ya? Eh, anak telu kita. Ay, anak telu. Duh, bukan tanpa anak kita nih. Sampai anak Surya kan? Iya. Ria. Iya, Mang. Alhamdulillah. Aduh, sampai anda di lembu ya, Mang. Iya, Surya. Anu sih. Barangkan kakek nutang dan dinambah lemu. Ngomong-ngomong sampean si rumah apa sih dituju dar pendek? Buru kerjaan. Kerjaan. Tolonglah wakat dedo Ria. Mang. Aduh kabaran. Yang sampean buru kerjaan. Ya wis ngumpul bae mau pulang kene ya. Hah? Diterima? Diterima nemen, Mang. Diterima ta? Alhamdulillah, Surya. Bakal kita campur maning karo sira. Matur kesuwun, Ria. Berarti anak kita bakal mangan. Ya sing bengi mula kula bebarengan karo sampean. Kabaran kan, Mang? Sampean kudune bebarengan maning karo Mang Darto ya. Ya wis ninggene bae, Mang ya. Ngomong-ngomong, Surya kan durung istirahat. Aduh ya toh, urung dina kok iki mangan soleh segabai koriwang. Oh, ya warang. Mangan emang beli pira, limang piring atau pokok lagi beli pengen kita. Sakin lu pengen mangan? Lah wajah eh. Kabran, lampun Surya pengen mangan, ning dapur ake sabun soleh. Ya udah kita nih dirakin gombal bodoh. Sayo, dapur dikit. Kamana adalah ya. Ini kurang masalah segaman. Anu ngeseni weteng. Iya lulu deh apa ya Mang ya. Sing diturupin meja kak. Iya kayak misalnya kak. Oke bos. Oke bos lanang. Lanjut jibibnya anak rumpuku mah. Sira mah haji wakaya maning. Ning meja sisine anandas. Udah sebetis ya. Duduk. Oh udah saya meh. Ah duduk. Udah siapa ya. Anak lu ya udah cecek. Alhamdulillah sekarang serang gitu kak. Ya ngel cecekan cilik masa sih rasa mau nopi dan bentok tinggi. Belajar ya. Mangga mang. Mang Darto. Nun nun. Sebenarnya kula arep ngobrol karo sampean. Arep ngobrol apa ya? Mengkene mang. Kula sebenarnya meneng kimeng lagi duwe pikiran. Sing blenak niati sing ora cocok mang. Lagi blenak. Ajak dua pikiran sing ora-ora. Cemburu iku salah, cemburu nyata. Yen dia pengen weruh, mengkene ya no. Iya. Segala masalah bisa dipecahkan, tapi dengan keadaan waktu kang dingin. Bokatan Ria pengen jelas. Bokatan Sekin Wasta lagi merengut dan lagi pusing mengkok mamang si ngomong. Oh iya, Mang. Soalnya ngimpi-ngimpi blenak, Mang. Ati gemeter bae. Ya Nun, Mang. Ma. Mamang aja dianggap pembantu. Boleh dianggap uang tua ya bisa. Iya. Sahabat ya bisa. Segala persoalan rumah tangga sing ada yang makin bokatan lagi belenak mengko Mamang si ngomong aja wati. Syukur Mang, omongan anang sampean ya. Tanggung jawab dia. Wis bokatan riak lagi belenak awak. Istirahat dingin. Mengko kita sining jabak mari ditugakan ngepel jogan erat. Iya, suun Mang. Mi Iya, aduh, ayo, Zeno. Iya, mulai ngomongin kongkon nenek. Kongkon nenek? Iya, anak kamu kodalat perlu karo kamu. Siapkan semuri, ya ya. Wajuku yuk pas kamu adus. Ya, engkau tak undang. Thank you. emosi. Ngomong saketemune wajar, tapi kita wong normal. Kudu prinsip. Sing penting rumah tangga. Ria nerima. Iya, awas cinta. Wong loro seia sekata rata gangguan apa. Biarkan anjing menggonggong, jangan herokan kita berdua. Tapi kula bisa lah, Mas. Ora salah. Nok sing wekel ngaji ya nok ya. Nok sing wekel luru ilmu ya nok ya. Aja watir nok, mama sumpah ning batin. Riben bae nok, mama emong dua anak susah. Mama pengen dua anak bahagia. Ya Ria.